Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ma ba'd. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berusaha untuk menerjemahkan dari tausiah atau muhadharah dari Syekh Abdullah Shalfiq hafizahullah taala. Naam. Baik, setelah mukadimah yang beliau sampaikan, beliau mengatakan wa innama yufhamu hadha as-siratu bittiba'i athari salaf min as-sahabati wat-tabi'in wa atba'ihim wa ma katabahu ulama'ul ummah min ar-rasail fil i'tiqadi wal maslaki wal manhaji was-suluki wa ma wadahahu al-ulama' al-muta'akhirun min al-ulama' ahli sunnah كشيخ الإسلام ابن تيمية وكشيخ إسلام ابن القيم وكشيخ إسلام محمد ابن عبد الوهاب وكالإمام ابن باز رحمه الله وألباني وابن عثيمين. Dan sungguhnya yang dipahami dari jalan ini, yaitu jalan yang lurus, adalah bittibai athari salaf, dengan mengikuti asar salaf dari para sahabat dan at-tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dan apa-apa yang para ulama al-ummah telah menulis jalan yang lurus tersebut dari risalah-risalahnya tentang masalah akidah dan manhaj dan metode dan apa-apa yang juga telah dijelaskan oleh para ulama dari yang terdahulu dari kalangan ulama ahlu sunnah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim, seperti Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan seperti Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, dan seperti Al-Albani dan Ibn Utsaimin, wal ulama'ul muta'asirun, dan ulama-ulama yang datang yang berikutnya ke Syekhul Fauzan seperti Syekh Fauzan wa ka Syekhul Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali wa ghairihim, dan selain mereka min ulama'ina, dari ulama-ulama kita al-ujala yang memiliki kemuliaan, wa yattabi'u athara salaf, dan orang-orang yang mengikuti asar salaf, jalan-jalannya salaf, hadzal atharu ar-rabbani, asar-asar ini yaitu asar-asar rabbani, yaitu yang datang dari as-salafus salih, dari kalangan sahabat dan tabi'in tadi yang disebutkan di atas, alladzi rasamahullahu ta'ala ibadahu, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang para nabi berjalan di atasnya. Wattamassuku bimanhajis salafi huwal hajatul muhimmatu almasatu, dan berpegang teguh terhadap manhaj as-salaf merupakan kebutuhan yang sangat penting, yang sangat mendasar, lil ummah, bagi umat, wasyabab, dan bagi para pemuda, watullabil ilmi, dan bagi para penuntut ilmu, liyaktafu athara salaf wa yafhamu dinahum, dan agar mereka yaitu para pemuda, umat, dan para penuntut ilmu mencukupkan dengan athar yang datang dari salaf, dan untuk hal tersebut jadikan untuk memahami agama mereka, kama aradahullah, sebagaimana yang Allah keinginkan, wa kama wadhahahu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yaqtadi an nahrisa ala talabil ilmi, dan hal ini menuntut untuk kita bersemangat di dalam menuntut ilmu, awir rehlah, atau melakukan rehlah ilal ulama, melakukan perjalanan, ya, menuju atau bertemu dengan para ulama ar-rabbaniyin kama huwa da'bus salafis saleh, sebagaimana hal tersebut merupakan kebiasaan salafus saleh, yaitu melakukan rehlah merupakan kebiasaan salafus saleh. Yarhaluna ilal ulama, mereka yaitu melakukan rehlah ke ulama, bertemu kepada ulama. Wa ya'khudunal ilma, dan mereka mengambil ilmu. Au kadzalika qira'atu kutubis salaf, atau dengan cara membaca kitab-kitab as-salaf. Awil istima' ila muhadaratiha haula'il ulama fi durusihim, atau na'am berkumpul untuk mendengarkan muhadarah dari ulama-ulama ini di dalam durusan, di dalam pelajaran-pelajaran mereka, yaitu berkumpul, ya, kemudian mendengarkan bersama. Wa kulluha fi hadhihi zaman tayassara, dan semuanya na'am pada zaman ini mudah untuk dilakukan. Illam yastati almar'u ala rihlati litalab, bagi seseorang yang tidak mampu untuk melakukan rehlah perjalanan na'am untuk menuntut ilmu. Itu tetap berada di tempat sekarang mudah, ya, langsung bisa, ya, mendengarkan barakallahu fikum apa yang disampaikan oleh para ulama. Naam. Wa kadzalika annahu yastati ila al-husul ila misli hadhihi durus. Naam. Dan kata beliau seperti ini, bahwasanya seseorang mendapatkan ilmu dengan cara ini, yaitu tadi dengan menelpon, ya. Menelpon untuk mendapatkan ilmu. Naam. Atau dengan cara-cara, dengan cara-cara yang lain. Naam. Yang mana perkara-perkara itu mudah, dan cara tersebut bisa mendekatkan suatu yang jauh. Naam. Suatu yang jauh bisa menjadi dekat. Naam. Wastighlalu misli hadhil adawat wa hadhil wasail hiya mu'inatun ba'dallah. Dan mempergunakan perangkat-perangkat ini, yaitu, ya, sarana untuk didapatkan ilmu dengan menelpon atau yang lainnya. Naam. Atau wasilah-wasilah yang lainnya, mu'inatun, merupakan perkara yang membantu, ba'dallah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Fi tahqiqi muradil insan fi talabil ilmi, di dalam merealisasikan atau mendapatkan yang diinginkan seseorang di dalam menuntut ilmu. Naam. Wa mimma yazidul mar'u ihtimaman bidzalik, dan dari apa-apa yang bertambahnya perhatian bagi seseorang untuk menuntut ilmu, kasratul fitnah, dikarenakan banyaknya fitnah-fitnah fi hadzal zaman, pada zaman ini. Wa kasratud du'atiha, dan banyaknya du'at-du'at, yaitu da'i-da'i yang menyeru kepada fitnah. Wa ilqa'uhum asyubah, dan na'am da'i-da'i tersebut membawakan subhat-subhat alal muslimin, kepada kaum muslimin. Liyasudduhum anis sunnah, untuk, ya, da'i-da'i yang bawa fitnah tersebut menghalangi mereka, yaitu manusia, anis sunnah, dari mengenal sunnah. Wa anil ulama'i rabbaniyin, dari, ya, yaitu du'at-du'at yang menyeru kepada fitnah menghalangi manusia dari na'am mengenal ulama' ar-rabbaniyin wa ala manhaj salaf, dan menghalangi manusia dari mengenal manhaj as-salaf. Wa aqada katsirun minan nas wa min tullabil ilmi murtabitun bi jama'atil hizbiyah wa afkar takfiriyah manahij bid'iyah hatta iltahaqa katsirun minan nas bi da'awatin fasidah wal jama'at al hizbiyah kal khawarij wa da'is wa ikhwani wa jama'atut tabligh wa ghairi wa ghairiha min al jama'at al mumayyi'ah wa turab wa ghairiha min al jama'at allati imtahajat manhajan mukhalifu manhaji ahli sunnah wal jama'ah wa khala an tariqil ulama wa tariqil anbiya'i qablahum. Baik, kayaknya kalau kita membaca apa yang beliau sampaikan enggak sampai maghrib ini. Baik. Jadi mungkin ada yang langsung kita lewati, ada yang langsung kita terjemahkan. Baik. Karena bisnis enggak ada taklim ya. Baik. Dan kebanyakan dari manusia dan juga sebagian para penuntut ilmu dihadapkan dengan jamaah-jamaah hizbiyah dan pemikiran-pemikiran takfiriyah yang mengkafirkan kaum muslimin, yang manhaj ya mereka metodenya metode yang bid'ah, sampai kebanyakan dari manusia terbawa dengan dakwah-dakwah yang rusak ini. Dan jamaah hizbiyah, naam, seperti khawarij, seperti da'is atau ISIS, naam, dan ikhwanul muslimin, dan jamaatut tabligh, dan selainnya dari jamaah-jamaah yang lembek, yang mereka tidak ada ya suatu yang jelas arahnya. Dan selainnya dari jamaah-jamaah yang mereka bermanhaj dengan manhaj yang menyelisihi manhaj ahli sunnah. Yang menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan kosong dari jalannya para ulama. Dan jalannya para ambiya na'am. Ikhwati ba'da dhalik usikum bima yambai ayyastaghillal mar'u fi hadhil ayyamil azimah. Kemudian beliau berpindah dengan kalimat yang lain. Naam, wahai saudara-saudaraku, aku nasihatkan kepada kalian dengan apa yang hendak seseorang untuk menyibukkan di hari-hari yang agung ini. Itu yang dimaksud beliau adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ibadah, adalah beliau berijtihad atau bersemangat di dalam beribadah pada hari-hari yang mulia ini, sebagaimana yang telah datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengikat sarungnya, wa ahya, dan menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. An-nabi kana yajtahidu fi hadhihi al-ayyam al-jalilat wa qad kana akraman nasi wa ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhan hatta yalqahu jibril yuraji'u ma'ahu al-qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat di hari-hari yang mulia ini, yaitu 10 terakhir dari bulan Ramadhan, dan adalah beliau manusia yang paling mulia, dan beliau adalah manusia yang paling dermawan di dalam beribadah. Dan beliau lebih dermawan, lebih banyak beribadah di dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih ketika Jibril bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada Jibril. Wa kana ya'takifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra lailatal qadari allati anzalahu fiha Al-Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dan mencari Lailatul Qadar, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, tanazzalul malaika, warruhu fiha, biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tahukah malam engkau malam Lailatul Qadar? Yaitu malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya, yaitu di saat malam tersebut, turunlah para malaikat dan Nabi 6, malaikat Jibril alaihi salam dengan izin Rabb mereka. Min kulli amr, untuk na'am mengurusi suatu perkara dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam penuh kesejahteraan, yaitu malam tersebut berakhir sampai terbitnya fajar. 6. Wal malaikatu fi lailatiha, dan para malaikat pada malam tersebut, yanziluna minas samai ilal ard, mereka turun dari langit ilal ard ke bumi, wa ma'ahum, dan bersama mereka yaitu para malaikat ada malaikat Jibril, wa hum aktsaru adadan minal hasa, dan mereka jumlahnya yaitu jumlah malaikat lebih banyak dibandingkan kerikil-kerikil ya yang ada di bumi. Kama sabata fi dzalik fi sunnah, sebagaimana yang telah tertetapkan di dalam sunnah. Jumlah malaikat lebih banyak daripada kerikil-kerikil atau bebatuan yang kecil-kecil yang berada di bumi. Naam. Wa hadhihi yadullu ala balighil ihtimam indal anbiya wal malaikah bihadhil laila al-azimah, dan hal ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dari para nabi dan para malaikat akan malam yang agung ini, yaitu malam Lailatul Qadar, allati ja'alaha lailatan mubarakatan, yang Allah jadikan malam tersebut malam yang penuh barakah. Naam. Istijabatud du'a, di dalamnya dikabulkannya doa. Wa yaktubullahu maqadira kulli syai'in ilal amalil qadim, dan Allah menetapkan takdir-takdir pada segala sesuatu untuk masa yang akan datang. Wan nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad qala anha, telah mengatakan, telah bersabda tentang malam Lailatul Qadar tersebut, man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, barang siapa yang melakukan salat malam na'am berbarengan dengan malam Lailatul Qadar, di saat malam Lailatul Qadar, imanan dengan keimanan, wa ihtisaban, dan dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa dari yang telah lalu. Wan nabi wa huwa alladhi qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama wa ma ta'akhara min dhanbi, dan adalah nabi, dia adalah orang yang Allah telah memberikan ampunan kepadanya dari dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ma'a dzalik, dengan hal tersebut, kana yajtahidu, nabi tetap masih bersemangat, fil ibadah, di dalam beribadah, fi hadzal asr, pada 10 terakhir dari malam bulan Ramadan. Wa yaj'alu laylahu kullahu dzikrallah, dan menjadikan malam beliau, yaitu pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, semuanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawaan, sama saja kana fi shalah, baik di dalam salat berzikir tersebut dilakukan, wa fi qiraatil Qur'an, dan berzikir dengan membaca Al-Qur'an dan dengan bertasbih, bertahlil, dan selain dari hal tersebut dari macam-macam ibadah. Wal malaikatu ma'a annahum mujma'una 'ala tha'ah, dan para malaikat bahwasanya mereka semuanya berada di atas ketaatan. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak bermaksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Wa ma'a dzalik, dan dengan hal tersebut adzamu, mereka masih tetap mengagungkan malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa nazalu bi amrillah, dan mereka turun dengan perintah Allah. Mereka turun ke bumi dengan perintah Allah. Yusabbihuna Allah, mereka bertasbih kepada Allah. Wa yastaghfiruna lahu, dan mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqaddisuna, dan mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmaduna, dan mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Suma aidan, kemudian ayuhal ikhwah, usikum bima syar'ahu Allahu fi kitabih aw ala lisan nabih fi awakhir hadha syahr, fa inna Allah qad syara'a lil 'ibad fi akhir hadha syahr umuran yujbaru fiha naqsu shiyam wa turfa'u fiha ad-darajat wa tazdadu biha al-hasanat wal 'amalu biha dalalatun 'ala al-qabul wa husulut taqwa allati hiya thamaratu shiyam. Dan begitu juga wahai akhwah, aku nasihatkan kepada kalian dengan apa yang Allah telah syariatkan di dalam Al-Qur'an atau melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika memasuki akhir bulan Ramadan, maka sungguh Allah telah mensyariatkan kepada hamba-hambanya untuk na'am melakukan perkara-perkara tak kala berakhirnya bulan Ramadan, yang perkara-perkara tersebut bisa menutupi na'am kekurangan na'am puasa yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, yang perkara-perkara tersebut bisa mengangkat derajat-derajat, dan dengan perkara-perkara tersebut bisa menambah kebaikan-kebaikan. Dan beramal dengan perkara-perkara tersebut menunjukkan diterimanya amalan seorang hamba di bulan Ramadan, puasanya di dalam bulan Ramadan, dan diperolehnya sifat takwa, yang mana takwa merupakan hasil buah daripada puasa. Fa ammal ula, maka perkara yang pertama kata beliau hafizahullahu taala, wa hiya zakatul fitr, yaitu zakat al-fitr. Naam. Fa innallaha taala qad aujabaha ala lisani nabihi ala al-muslimin, maka sungguhnya Allah taala telah mewajibkan zakat al-fitr tersebut melalui lisan nabinya kepada kaum muslimin. Qad jaa'a fil Qur'an, telah datang di dalam Al-Qur'an perintah zakat fitr tersebut. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang telah mensucikan diri. Qala ba'du salaf, sebagian para salaf mengatakan yang dimaksudkan bitazakki, yaitu mensucikan di sini dalam ayat ini, huna ikhraju zakatil fitr, yaitu yang dimaksudkan adalah mengeluarkan zakat al-fitr, yaitu yang wajib yang dilakukan oleh orang yang dewasa, anak, laki-laki ataupun perempuan yang na'am, orang yang merdeka ataupun budak dari kalangan kaum muslimin. Dan dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitr. Naam, satu sha' dari kurma dan satu sha' dari gandum yang wajib ditunaikan bagi budak, yang wajib ditunaikan pula bagi naam orang yang merdeka, laki-laki dan perempuan dan orang yang kecil ataupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa jaa'a 'inda Abi Dawud, dan telah enam ada dari Abi Dawud dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat al-fitr, yaitu zakat al-fitr tuhratan lis-shaim, yaitu pensuci, penyucian bagi orang yang berpuasa, minal lagwi, dari perbuatan-perbuatan yang na'am tidak ada manfaatnya, warrafat, dan perkataan-perkataan yang jelek, yaitu disucikan dengan zakat fitr. 6. Tu'matan. Dan zakat fitr kegunaannya untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin. Wa man addaha qabla shalah, barang siapa yang menunaikan zakat fitr qabla shalah, sebelum salat, wa hiya zakatun maqbulah, dia adalah zakat yang diterima, dianggap zakat fitr. Wa man addaha ba'da shalah, barang siapa yang menunaikan zakat fitr tersebut ba'da shalah, setelah salat Id, fa hiya shadaqatun minas shadaqat, maka itu teranggap sedekah dari sedekah ke sedekah biasa, tidak teranggap zakat fitrah. Wa innama tukhraju min at-ta'am allati taqtadu an-nas, sungguhnya zakat fitr dikeluarkan dari makanan yang manusia memakan setiap harinya. Wa huwa aklul balad, yaitu makanan yang ada di negeri tersebut, kebiasaan di negeri tersebut. Sebagaimana hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna nukhriju yawmal fitri, kami mengeluarkan zakat fitr pada hari Id bi ahdin Nabi, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sa' dari makanan. Wa kana ta'amuna, dan di saat itu makanan kami itu adalah sya'ir, yaitu gandum. Wa zabid, yaitu anggur kering. Wal aqiq, yaitu keju. Wa tamar, yaitu kurma. Di saat itu maka mereka mengeluarkan zakat berupa makanan tersebut. Dan hal ini, na'am, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian wa'lamu, ketahuilah wahai ikhwah, anna ba'dun nas, bagian manusia, qad khalafa hadyan Nabi, telah menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadhihi sya'ir, yaitu pada makanan-makanan pokok ini yang harus dikeluarkan. Wa atba'a ba'dun nas fi ijtihadi uqulihim, bahwasanya manusia, sebagian manusia, mereka mengikuti akal-akal mereka. 6. Wa taqlidan, dan juga 6. Taqlid fil madhahib, terhadap salah satu dari madhab-madhab yang ada. Yukhrijunaha malan, mereka mengeluarkan zakat fitrah dengan apa? Zakat fitrah dengan harta. La yukhrijuna ta'aman, dan mereka tidak mengeluarkan zakat fitrah dengan, atau zakat fitr dengan, na'am, makanan atau bahan pokok makanan yang biasa dimakan. Wa hadza mukhalifun li hadyin Nabi, dan ini merupakan penyelisihan terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi syar'aha Allah ta'aman, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan, na'am, zakat fitr itu dengan makanan pokok. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan di dalam riwayat yang lain, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minna fa huwa raddun, barang siapa yang membuat perkara baru di dalam agama kami yang tidak ada perintah dari kami, maka perkara tersebut tertolak. Wa li anna ikhrajaha malan mukhalifun li fi'lil khulafa'ir rasyidin wassahabah, karena sungguhnya mengeluarkan zakat fitr dengan harta merupakan penyelisihan terhadap perbuatan amalan para khulafa'ir rasyidin dan juga para sahabah. Wan Nabi yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang terhadap sunnahku, wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin, dan terhadap sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, al-mahdiyin min ba'di. Naam. Dan wajib bagi kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mereka diberikan petunjuk setelahku. Wali anna zakat al-fitr ibadatun. Karena sungguhnya ini kaidah ini yang diberikan oleh beliau hafizahullah ta'ala, bahwa zakat fitr itu, zakat al-fitr adalah suatu ibadah mafrudah yang diwajibkan min jinsin muayyanin, dari jenis yang telah ditetapkan. Dari jenis yang telah ditetapkan. Fala yujzi'u ikhrajuha min ghairi jinsin muayyanin. Maka tidak teranggap pengeluaran zakat fitrah tersebut atau zakat fitrah tersebut dari selain jenis yang ditetapkan. Naam, tidak teranggap. Kama la yujzi'u ikhrajuha fi ghairi waqtin muayyanin. Sebagaimana tidak teranggap seseorang mengeluarkan zakat fitr. Naam, pada selain waktu yang telah ditetapkan. Ini kaidah. Barakallahu fikum. Wa amma miqdaruha, adapun takarannya, so'an bisa'in nabi. Satu so' dengan so'nya nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ikhtalafa al-ulama, telah berselisih para ulama fit takdir, di dalam penetapan takaran satu so' tersebut. Bainal ulama, di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa naam bahwasanya satu sok itu semisal dengan 2 kilo, 40 gram. Dan sebagian mereka berpendapat kiluain wanis giraman. Ya, 2 kilo setengah. Naam. 2 kilo setengah. Dan sebagian mereka berpendapat 2 kilo 400 gram. Dan sebagian mereka berpendapat salah satu kiluat, yaitu 3 kilo. Nah, ini pendapat di kalangan para ulama tentang takaran satu sok Nabi SAW. Wal insan, maka manusia yang lebih dekat, dan hendaklah seorang bersifat tengah dan mengambil pendapat yang tengah. Ini pendapat beliau. Yaitu mengambil pendapat 2 kilo 400 gram atau 2 kilo setengah gram. Wahada zakah waktuha, adapun zakat waktunya qabla salatil id, sebelum salat id. Dan ini disunahkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan sebagaimana yang telah lewat terhadap kami hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri yang tadi di awal. Dan para sahabat radhiyallahu anhum mengeluarkan zakat fitrah atau zakatul fitr sebelum Id, sehari atau 2 hari. Dan diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di negeri tersebut, yang ada di daerah tersebut. Naam, yang manusia tinggal di dalamnya dan tidak boleh mengeluarkan zakat fitr keluar dari negerinya yang manusia tinggal di dalamnya. Seandainya manusia berada di negara lain, maka ya bagi dia mengeluarkan zakat fitr yang ada enam yang dia berada di negara atau yang dia tinggal di negara tersebut. Enam. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua, masya Allah, kayaknya nggak sampai ini. Enam. Barakallahu fikum. 19 menit usapan atau tausiah dari beliau rahim hafizahullah ta'ala. Naam. Tapi diterjemahkan, dibaca ya. 1 jam kayaknya dibutuhkan. Barakallahu fikum. Naam. Jadi gimana ini? Sudah menunjukkan waktu sudah. Insyaallah 1 menit 2 menit lagi untuk berbuka. Baik, nanti ya kita akan konfirmasi lagi pada waktu yang akan datang enaknya bagaimana. Tahiyatul qadar, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.